Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran surah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mazilna fil bab wal kalam fi waq'ati Badrin al-Kubra. Terakhir telah kita baca keterangan dari penulis rahimahullahu taala. Pertempuran telah selesai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari jasad Abu Jahal, ditemukan oleh sahabat Ibnu Mas'ud dalam kondisi sekarat, kemudian dibunuh oleh beliau, kemudian dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah wa asara Abdurrahman ibn Auf Umayyah ibn Khalaf wa banahu Aliyah. Abdurrahman bin Auf menangkap Umayyah bin Khalaf dan putranya, yaitu Ali. Ali bin Umayyah. فأبصره بلال وكان يعذبه بمكة. Sahabat Bilal melihat Umayyah ditangkap oleh Abdurrahman bin Auf. Dan dulu Umayyah ini suka untuk menyiksa sahabat Bilal ketika masih di Mekah. فَقَالَ رَأْسُ الْكُفْرِ Umayyah. Bilal bertanya untuk meyakinkan apa yang dia lihat. Apakah yang saya lihat pentolan kekufuran Umayyah? La najautu in najah. Saya teranggap rugi kalau seandainya dia lolos. Yakni sahabat Bilal ingin untuk melakukan hukuman atau balas dendam terhadap Umayyah. Thumma istahma jama'atan minal ansar. Kemudian sahabat Bilal meminta bantuan dari beberapa orang sahabat Ansor mau nyerang Umayyah. Wastadda Abdurrahman bihima yahjizuhuma minhum. Abdurrahman bin Auf menjaga Umayyah dan putranya jangan sampai tertangkap oleh mereka. Fa'adrakuhum. Ternyata kelompoknya sahabat Bilal berhasil mengambil Umayyah. Fashaghalahum an Umayyah bibnihi Ali. Sahabat Abdurrahman berupaya untuk mengalihkan perhatian dengan menyodorkan anaknya Umayyah, yaitu Ali, agar mereka tidak menyerang Umayyah secara langsung. Fafaraghu minhu. Berhasil, mereka pun akhirnya mengurus anaknya Umayyah. Umayyah dibawa lari oleh sahabat Abdurrahman. Thumma lahiquhuma. Tapi tetap mereka merasa kok beda. Ini ternyata ini anaknya Umayyahnya dibawa lari oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Akhirnya mereka mengejar sahabat Abdurrahman dan Umayyah. Faqala lahu Abdurrahman. Melihat keadaan sudah terdesak, sahabat Abdurrahman mengatakan kepada Umayyah, "Ubruk, duduk." Ya, suruh duduk. Khawatir kalau berdiri nanti kena sabetan pedang lah atau kena panah. Suruh duduk. Ya. Fabarak, dia pun duduk. Wa alqa alaihi Abdurrahman binasih. Sahabat Abdurrahman melindungi Umayyah dengan tubuhnya. Bukan karena dia membela Umayyah karena kekufurannya, bukan. Karena ini mau diri mungkin, ya mungkin mau disampaikan kepada Rasul Umayyahnya ini tertangkap, mau dibawa kepada Rasul. Qadarullah kedahuluan. Kelihatan sahabat Bilal. Bilal pun minta bantuan untuk mengurus Umayyah. Fadarabuhu bisyuf min tahtih hatta qatalu. Ternyata kelompoknya sahabat Bilal tetap gigih untuk membunuh Umayyah. Mereka pun menusukkan pedang dari bawah kakinya Abdurrahman bin Auf sampai terkena Umayyah hingga dia pun tewas. Wa asaba ba'du syuyuf rijala Abdurrahman. Dan kaki sahabat Abdurrahman terkena beberapa sabetan pedang. Intinya Umayyah mati ketika itu. Bagaimana Umayyah qad qala lahu qabla dzalik. Umayyah sebelum dia dibunuh, dia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Manil mu'lam fi sadrihi birishin na'am?" Siapa itu lelaki yang menancapkan bulu burung unta di bagian dadanya? Faqala lahu dzalika Hamzah ibn Abdul Muttalib. Abdurrahman mengatakan itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena sahabat Hamzah memang dikenal punya identitas itu. Jadi kalau melihat ada seseorang yang bawa bulu burung unta, langsung tahu ini sahabat Hamzah. Karena enggak ada orang yang punya bulu itu dan langka burung tersebut di masa itu. Qala dzaka alladzi fa'ala bina al-af'il. Umayyah mengatakan, lelaki itulah yang sudah memporak-porandakan orang-orang kita. Ya. Yani sejak sahabat Hamzah masuk ke dalam Islam, ya, termasuk pukulan telak terhadap orang-orang musyrikin Quraisy. Ditambah lagi masuk Islamnya sahabat Umar. Wa anqata'a yawma'idin sayfu 'Ukashah ibn Mihsan. Pada peristiwa perang Badar ini, pedang yang digunakan oleh Ukashah bin Mihsan patah. Fa'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam jizlan min hatab. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada sahabat Ukashah sebatang kayu. Falamma akhadahu hazzah 'ada fi yadihi sayfan tawila. Ketika diterima oleh sahabat Ukashah, kemudian beliau mengayunkan kayu tadi, tiba-tiba berubah menjadi pedang yang tajam dan panjang. Ini mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan ketaatan para sahabat yang sangat dalam terhadap Rasul. Ini lagi peristiwa perang, ya. Posisinya genting. Lagi berhadapan dengan musuh. Tiba-tiba senjata utama yang digunakan untuk perlawanan rusak, patah. Sang komandan ngasih kayu, ya. Mungkin kalau zaman kita kayak komandan ini kayak ngici pasukannya ini. Masa ini kita butuh senjata kok malah dikasih kayu, ya. Kalau para sahabat enggak. Karena memang mereka betul-betul tahu siapa yang memberi kayu tadi. Dan mereka sangat percaya dengan Rasul SAW melebihi kepercayaan mereka terhadap senjata yang mereka bawa. Ketika Rasul ngasih kayu, terima sama sahabat Ukashah, dipakai sama beliau. Ketika diayunkan, berubah menjadi pedang. Ini mirip kayak mukjizatnya siapa? Nabi Musa, tongkat berubah menjadi ular, ya. Dan betul-betul hakiki, bukan sihir. Tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular. Benar-benar ular yang hidup, memiliki roh dan nyawa. Demikian pula kayu yang dipegang oleh sahabat Ukashah dari Nabi berubah menjadi pedang. Betul-betul pedang. Falam yazal yuqatil bihi hatta qutila yawma riddah. Sahabat Ukashah menyimpan dengan baik pedang tersebut dan beliau pakai untuk pertempuran-pertempuran selanjutnya hingga beliau terbunuh pada masa-masa kemurtadan, yakni pada masa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal diganti oleh sahabat Abu Bakar, banyak bangsa Arab yang mereka mundur dari Islam, murtad dari Islam dan memandang bahwa sahnya kepemimpinan itu hanya untuk Rasul, bukan untuk para sahabat. Akhirnya terjadilah beberapa pertempuran untuk mengembalikan mereka kepada Islam. Sahabat Ukashah termasuk dari pasukan sahabat Abu Bakar dan beliau terbunuh pada peristiwa tersebut. Walamman qadatil harbu aqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta waqafa 'alal qatla. Ketika pertempuran telah selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri menghadap korban perang. Jadi para korban, mayat-mayat dikumpulkan, Rasul berdiri menghadap mereka dan mengajak bicara mereka. Faqal, Rasul mengatakan, bi'sa asyuratun nabi kuntum. Sejelek-jelek kerabat nabi adalah kalian. Kadzabtumuni wa saddaqani an-nas. Kalian mendustakan aku, sementara orang lain membenarkan diriku. Wa khazaltumuni wa nasarani an-nas. Kalian mengkhianati aku dan aku dibela oleh orang lain. Wa khastumuni wa awani an-nas. Kalian tega mengusirku dan orang lain yang melindungi diriku. yakni Rasul berkata kepada jasad orang-orang Quraisy yang terbunuh di pertempuran tersebut. Tokoh-tokoh pentolan-pentolan kekufuran, kesyirikan, ya, dikumpulkan sama Rasul. Kemudian Rasul berbicara seperti ini di hadapan mereka. Tsumma amara bihim fasuhibu hatta ulqu fil qalib qalibi badrin. Kemudian mereka pun dikumpulkan, diseret satu persatu, kemudian dilemparkan ke dalam sumur Badar, ya. Enggak dimakamkan, la karamah, enggak ada kehormatan bagi mereka. Daripada busuk, baunya mengganggu, dilempar ke dalam sumur jasadnya. Tsumma waqafa 'alaihim faqal, kemudian setelah mereka dimasukkan ke dalam sumur Badar, Rasul berdiri di mulut sumur dan berkata, "Ya Utbah ibn Rabi'ah wa ya Syaibah ibn Rabi'ah wa ya fulan, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan?" Wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai fulan, apakah kalian sudah mendapatkan janji dari Rabb kalian? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani Rabbi haqqan. Sungguh aku telah mendapatkan janji yang sesungguhnya dari Rabbku. Faqala Umar, sahabat Umar merasa heran, kenapa Rasul kok ngomong sendiri, ya? Beliau pun bertanya, "Ya Rasulullah, ma tukhatib min aqwamin qad jayyahu?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau berbicara kepada orang-orang yang sudah menjadi bangkai? Ya, mereka tidak akan merespon panggilanmu dan mereka tidak akan dengar. Faqala ma anta biasma' lima aqulu minhum. Wahai Umar, kamu dengan mereka sama-sama mendengarkan apa yang aku ucapkan. Aku bicara di hadapanmu, kamu mendengarnya? Juga mereka, ketika saya menyampaikan ucapan saya, mereka juga dengar. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Ya, baik. Tamarata'ala mu'ayyadan mansura qariral 'ain. Beliau pun kembali ke Madinah dalam keadaan menang. Dan berbinar-binar. Ya, sangat bahagia. Karena mendapatkan kemenangan dari pertempuran yang tidak disengaja. Ma'ahul asra wal maghanim. Beliau membawa tawanan-tawanan perang beserta ghanimah-ghanimah yang sangat banyak. Falamma kana bis-safra qassama al-ghanaim. Ketika beliau sampai di Safra, beliau membagi ghanimah. Wa daraba 'unuqa Nadhr ibn al-Harith. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengeksekusi Nadhr ibn al-Harith, penggal kepalanya. Tsumma lamma nazala bi'irq adh-dhubiyah, daraba 'unuqa 'Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Ketika beliau singgah di Irq adh-Dhubiyah, beliau memerintahkan untuk mengeksekusi Uqbah bin Abi Mu'ayth, dibunuh. Tsumma dakhala al-Madinah mu'ayyadan mansura, qad khafahu kullu 'aduwwin lahu bil Madinah. Beliau pun masuk ke kota Madinah dalam keadaan menang, mendapatkan pertolongan dan disegani serta ditakuti oleh semua musuh yang ada di Madinah. Fa aslama basharun katsirun min ahli al-Madinah. Banyak sekali orang-orang di Madinah yang masuk ke dalam Islam. Wadakhala Abdullah ibn Ubay rasul munafiqin wa ashabuhu fil Islam. Abdullah bin Ubay, pentolan kaum munafiqin dan teman-temannya ikut masuk ke dalam Islam. Orang ini yang nantinya banyak melakukan tindakan-tindakan kegaduhan dalam barisan kaum muslimin. Mereka sesungguhnya kufar. Tapi mereka takut untuk menampakkan kekufuran. Takut nasibnya sama kayak pentolan-pentolan musyrikin Quraisy. Khawatir dibunuh. Akhirnya mereka menampakkan Islam di lisan mereka. Namun sama sekali mereka tidak mau menerima Islam di hati mereka. Bikin kegaduhan. Yang akhirnya sejak itulah umat manusia di masa Rasul di Madinah terbagi menjadi 3 golongan. Muslim, kafir, wa munafik. Dan munafik. Wa jumlatu man hadara badran 319 rajulan. Para sahabat yang ikut peristiwa Badar berjumlah 300 sekian orang. Bid'ah ashar, bid'atun itu kinayatun 'anil adad, ya, ungkapan dari bilangan tertentu. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah, ainuni. Kalau memang salah tolong dikoreksi. Bid'atun itu bilangan antara 3 sampai 10. 3 sampai 10. Berarti kalau salah tumi'a bid'ah ashar, berarti 300 10 sekian berarti 313, 314, 315, wahakadah. Wastushida minhum 14 rajula. Yang terbunuh di pertempuran itu ada sekitar 14 orang. Masya Allah. Ya, ini betul-betul sukses pertempurannya ini. Meskipun tidak disengaja, dengan peralatan yang seadanya, Rasul menang telak terhadap orang-orang musyrikin. Jumlah korban di kubu beliau cuma sedikit, 14 orang. Berbeda dengan jumlah korban yang ada di kalangan kaum musyrikin, sangat banyak. Qala Ibnu Ishaq, kana unasun qad aslamu falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habasahum ahluhum bi Makkah. Ibnu Ishaq mengatakan ada beberapa orang yang mereka masuk Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, mereka tidak berangkat, tertahan oleh umat dan tertahan oleh keluarga mereka di Makkah. Wa fatanuhum an dinihim faftatanu. Mereka pun difitnah, yakni ditekan untuk meninggalkan agama mereka, akhirnya mereka pun manut. Tsumma saru ma'a qaumihim ila Badrin. Mereka pun ikut keluar, ikut bersama dengan orang-orang musyrikin ke Badar. Fa usibu, mereka pun terbunuh. Fa anzalallahu fihim, Allah menurunkan firman-Nya tentang mereka, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan membalimi dari mereka sendiri, al-ayah. Tayyib. Yakni peristiwa ini ya ikhwah, disinggung oleh penulis sendiri pada risalah beliau, Sittatu Mawadi' Minas Sirah. 6 poin utama dari Sirah Nabawiyah yang menjelaskan tentang usulul Islam dan aqidatu al-Islam. Di antaranya, poin yang menjelaskan bahwasanya Islam itu butuh pembuktian. Islam itu butuh adanya bukti amal. Butuh yang namanya kejujuran, komitmen, dan konsekuen. Ketika orang itu sudah memeluk Islam, mengucapkan dengan lisannya 2 kalimat syahadat, hatinya harus tunduk terhadap Islam, dan amalannya juga harus mendukung Islam. Nah, ayat ini diturunkan kepada mereka yang ketika di Mekah, mereka masuk Islam. Ikut dengan Rasul. Dalam keadaan mustada'afun. Kaum muslimin ketika itu lemah. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, mereka tidak ikut. Dalam keadaan mereka mampu untuk hijrah. Tapi ya, hakada mereka lebih menyukai dan lebih condong terhadap keluarga mereka yang ada di sana, kerabat mereka yang ada di Mekah, perniagaan, wa ila akhirihi li ajli dunia, bas untuk urusan dunia. Akhirnya mereka tidak mau ikut ke Madinah. Dan mereka beralasan mustada'afin. Kita adalah orang-orang yang lemah, padahal tidak. Mereka mampu, tapi mereka tidak mau. Ketika terjadi peristiwa perang Badar, mereka ditekan oleh orang-orang musyrikin. Akhirnya mereka mau berangkat. Ketika terjadi pertempuran, terbunuh mereka. Sampai berita itu kepada para sahabat. Para sahabat sedih. Ya, waduh, itu fulan-fulan dulu itu taklim bareng sama kita dulu di Mekah. Mereka dulu ya ikut kajian sama Rasul. Kita dulu di Mekah yuk bareng-bareng. Ya, kok saya bunuh dia? Sedih mereka. Dikiranya membunuh teman sendiri. Allah menurunkan firman ini untuk menjelaskan hakikat mereka. Mereka mendolimi diri mereka sendiri. Mereka mampu untuk hijrah tapi tidak mau untuk hijrah. Makanya pada kelanjutan ayat, ketika para malaikat bertanya, fima kuntum, kalian mati di atas apa? Mereka mengatakan, mustada'afin, kita adalah orang-orang yang lemah. Kemudian para malaikat pun mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian bisa pindah dari tempat tersebut? Ya, ini mereka mampu, tapi tidak mau. Dan mereka pun akhirnya ikut dengan tekanan orang-orang musyrikin. Karena sebab kecintaan mereka terhadap dunia, akhirnya mereka pun terfitnah dengan bujukan dan rayuan orang-orang musyrikin. Dan mereka pun terbunuh. Dan jazauhum jahannam. Mereka dimasukkan ke dalam neraka jahannam wal'iyadzubillah. Intinya, Islam itu gak butuh sekedar pengakuan. Ya, Islam itu butuh pembuktian. Dan harus konsekuen dan komitmen terhadap Islam yang dia perlu. Kalau memang engkau sudah meyakini Allah sebagai Rabbmu semata, tunggal, tidak ada sekutu baginya. Dan kita mengakui bahwasanya Muhammad bin Abdullah Al-Qurasyi Al-Hashimi adalah Nabi Hak Khatamul Anbiya, Rasul yang diutus kepada kita dengan membawa Al-Hikmah Wal-Kitab Wal-Sunnah, maka konsekuen dengan pengakuan itu, komitmen dengan pengakuan itu, tampakkan Islam. Ketika diminta untuk hijrah, tinggalkan sanak famili yang kafir, tinggalkan harta-harta kalian, menuju kepada negeri yang aman, negeri Islam, untuk bisa lebih menampakkan Islam. Tapi mereka tidak mau. Hanya ingin untuk melindungi harta mereka, kecondongan terhadap kerabat-kerabat yang masih di atas kekufuran wahakadah. Akhirnya dengan sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyimpangkan mereka. Dan akhirnya mereka terbunuh sia-sia di perang Badar. Waliyadzubillah. Tayyib. Kemudian. Qasmu ghanaim badrin. Pembagian ghanimah Badar. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil ghanaim fajumi'at fakhtalafu. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk membagi ghanimah. Dikumpulkan ghanimah, namun mereka berselisih tentang bagaimana untuk membaginya. Faqala man jama'aha hiya lana. Orang yang mengumpulkan ghanimah mengatakan ghanimah ini menjadi hak kami. Faqala man hazamal adu laulana ma asabtumuha. Orang-orang yang menjadi pasukan lapangan, yang langsung berhadapan dengan musuh, mereka mengatakan, kalau bukan karena kita, kalian tidak akan dapat ghanimah. Waqala alladziina yahrusuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma antum bihaqqin minha minna. Orang-orang yang menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa pertempuran, mereka mengatakan kalian tidak lebih berhak daripada kami terhadap ghanimah tersebut. Yakni kalau kalian mengatakan berhak, kami juga berhak mendapatkannya. Qala Ubadah bin Shamit fanazaha Allahu min aydina. Ubadah bin Shamit mengatakan, karena sebab kita berselisih, akhirnya Allah mencabut ya ghanimah tersebut dari wewenang mereka. Harusnya dibagi anteng, qadarullah kok berselisih tentang ini enaknya dikemanakan, siapa yang berhak untuk mendapatkannya, ternyata masing-masing menginginkan ghanimah tersebut. Akhirnya wewenang ghanimah diambil alih dan langsung diserahkan kepada pemimpin utama, yaitu Rasulullah SAW. Faja'alaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah pun menjadikan wewenang pembagian ghanimah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqasamaha bainal muslimin, beliau pun membaginya untuk umat Islam. Wa anzalallahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepadamu tentang Al-Anfal, katakan Al-Anfal milik Allah dan Rasul-Nya. Al-Anfal itu kalau melihat di mu'jam kamus artinya ziyadah, tambahan, yakni bonus dari pertempuran, yaitu mendapatkan ghanimah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengomentari ayat ini dalam tafsirnya. Antum bisa merujuk pada tafsir As-Sa'di. Beliau mengatakan, Al-Anfal yal ghanaim. Anfal itu adalah ghanimah. Allati yanfaluhallahu lihadihil ummah min amwalil kuffar. Yang Allah Ta'ala ambil dari harta orang kafir, diberikan kepada umat ini. Dan ini termasuk khasais ummatin Nabi SAW. Termasuk kekhususan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan ghanimah. Kalau zaman dulu ghanimah tidak boleh. Ghanimah harus dikumpulkan. Kalau diterima akan datang api membakarnya. Kalau tertahan berarti ada yang ulul, ada yang khianat. Wahakadah. Untuk umat ini dihalalkan bagi mereka. Wa kanat hadhihi al-ayat fi hadhihi as-surah qad nazalat fi qissati Badrin. Ayat-ayat ini pada surat Al-Anfal diturunkan tentang peristiwa perang Badar. Awwalu ghanimatin kabiratin ghanamahal muslimun minal musyrikin. Ghanimah pertama dengan jumlah yang sangat banyak yang didapatkan oleh umat Islam dari harta orang-orang musyrik. Fa hasala baina ba'd al-muslimina niza'. Namun terdapat sedikit perselisihan antar umat Islam. Fasa'alu Rasulullah SAW anha, mereka pun meminta pendapat dari Rasulullah SAW tentang ghanimah. Fa'anzalallah hadihil ayah, maka Allah pun menurunkan ayat ini. Yakni Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang sebab nuzul daripada ayat tersebut. Terjadi khilaf di antara kaum muslimin tentang pembagian ghanimah. Kemudian diserahkan urusannya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib. Wa dzakara Ibnu Ishaq An-Nubayh Ibnu Wahab qala, dan disebutkan oleh Ibnu Ishaq dari Nubayh bin Wahab, beliau berkata, farraqa Rasulullah SAW al-asra ala ashabi. Rasulullah SAW membagi tawanan perang pada para sahabatnya. Kamu pegang ini, kamu pegang ini, kamu pegang ini. Yani tawanan perang dibagi, dikasihkan ke para sahabatnya untuk dirawat. Wa qala istausu bil asra khaira. Rasul berpesan, hendaknya kalian memberikan istausu itu yakni memberikan masukan yang baik, yakni hendaknya kalian memuliakan atau mengorangkan tawanan kalian. Yakni menunjukkan kemuliaan Islam. Hatta tawanan perang yang status mereka masih non-muslim itu diorangkan dalam Islam. Tidak kemudian diperlakukan kayak binatang, tidak. Tetap mereka diorangkan dan diberi haknya. Kita lihat bagaimana contohnya. Bagana Abu Aziz ibnu Umair inda rajulin minal Ansar. Abu Aziz bin Umair itu dipegang oleh salah satu sahabat Ansar. Dia termasuk tawanan. Faqala lahu akhuhu Mus'ab. Mus'ab yang merupakan saudaranya Abu Aziz berkata kepada saudaranya ini, shudda yadaka bih fa inna ummahu dhatu mata'. Pegangi orang ini, ibunya orang kaya, ya. Ya, ini Mus'ab ngomong sama saudaranya Abu Aziz ini, Abu Aziz, kamu beruntung dapat orang ini. Orang ini orang tuanya itu kaya, kamu jangan sampai lepas dari dia. Faqala Abu Aziz, Abu Aziz mengatakan, "Ya akhi, hadhihi wasiyatuka bih." Saudaraku, apakah seperti ini wasiatnya, pesannya sama saya, ya? Kok saya suruh ngintai orang ini biar dapat uangnya? Kok kayak gini wasiatnya? Faqala Mus'ab mengatakan, "Innahu akhi dunak." Lu tenang. Orang yang merawat kamu itu juga saudara saya, sama kayak kamu, ya. Kamu kan dirawat sama dia, kamu saudara saya. Berarti yang merawatmu juga saudara saya, ya. Ini pesan antar saudara. Qala Abu Aziz bercerita menyebutkan tentang bagaimanakah kebaikan para sahabat terhadap para tawanan. Wa kuntu ma'a rahatin minal ansar hayna qafalu. Saya berada di barisan orang-orang Ansar ketika mereka pulang dari perang Badar. Fakanu idza qaddamu ta'aman khassuni bil khubzi. Ketika ada makanan yang disuguhkan, mereka menyiapkan khusus roti untuk saya. Wa akalu tamr, mereka makan kurma. Makanan berat, roti dikasihkan tawanannya, ya ikhwah. Makanan ringan, bahkan pencuci mulut, kurma dimakan sama para sahabat. Yakni mereka betul-betul mengorangkan tawanan. Ini tawanan mungkin capek atau apa, belum makan. Kasih makan, kasih roti. Liwasiyati Rasulullah SAW iyahum bina. Karena mereka benar-benar mengamalkan wasiat Rasul terhadap kami. Ma yaqa'u fi yadi rajulin minhum kisrah illa nafahani biha. Tidak ada satupun potongan roti yang diambil oleh orang-orang Ansar, melainkan tuan saya ini juga ngambil buat saya. Jadi ketika mereka makan, ada roti apa, jenis apa, diambil kasihkan orang ini, ya. Ada roti apa lagi, diambil kasihkan. Terus demikian. Qala fa astahyi. Sampai si Abu Aziz mengatakan, saya merasa sungkan, gak enak. Kok sampai diperlakukan kayak gini, padahal pas pertempuran kita ini gelut di sana, ya. Pas menang kok betul-betul kita itu dimulia, diorangkan. Fa'aruddaha ala ahadihima. Maka saya pun mengembalikan roti tadi pada suguhan-suguhan tersebut. Fa'aruddaha alayya ma yamassuha. Tapi tuan saya tetap, ya, apa yang dia pegang kasihkan lagi kepada saya. Ya, ini betul-betul dijamu. Karena Rasulullah SAW memberikan pesan kepada para sahabat untuk menjaga tawanan-tawanan mereka. Tayyib. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah menyebutkan tentang bagaimanakah nasib dari tawanan perang Badar. Diapakan mereka? Insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini ada beberapa pertanyaan. Nuju alamat tayassur. Afan Ustaz, apa perbedaan antara liwa dan rayah? Wallah alam, setahu ana rawiyah itu yang paling besar. Liwa itu dibagikan untuk apa namanya bagian-bagian tertentu. Misal Rasul mengirim sebuah pasukan, komandan utama dikasih rawiyah. Kalau yang kabilah-kabilah yang ikut dikasih liwa. Nah, gitu. Seperti pada perang Khaybar, Rasul berkata, la'utiyanna ar-rayata ghadan. Saya akan berikan bendera ini kepada seorang laki-laki. Yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dan dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintai dirinya. Ini sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, ini beliau dikasih wewenang untuk menjadi komandan utama, memimpin para pasukan untuk merobohkan dan menembus benteng Khaybar. Wallahu a'lam, itu yang anda tahu. Mungkin kalau ada yang memiliki faedah lebih, afiduna. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Bolehkah membunuh orang kafir yang dalam perlindungan orang muslim? Tidak boleh. Adapun tindakan sahabat Abdurrahman bin Auf itu bukan melindungi dalam artian dikasih jaminan, tidak. Yang boleh ngasih jaminan ya Rasul karena beliau pemimpin negara. Cuma sahabat Abdurrahman bin Auf kebetulan ketemu sama Umayyah dan putranya. Mumpung belum dihabisi diambil sama beliau mau dibawa kepada Rasul karena Umayyah termasuk tokoh ya, dibawa menghadap Rasul SAW. Di perjalanan dicegat sama sahabat Bilal dan sahabat yang lainnya. Qatallah terjadilah apa yang terjadi. Terbantai Umayyah bin Khalaf. Bukan berarti beliau ngasih jaminan kemudian dilanggar perjaminannya. Tidak. Ya. Karena masanya masih masa perang. Umayyah bin Khalaf masih statusnya kafir harbi ketika itu. Jadi tidak salah sahabat Bilal membunuh Umayyah. Barakallahu fiik. Yang tidak boleh yang memang sudah dari negara formal memberikan perlindungan. Seperti tadi, Rasul pulang ke Madinah. Banyak orang non-muslim di Madinah. Tapi tidak diperangi. Kenapa? Sudah ada perjanjian dengan mereka. Rasul ketika hijrah ke Madinah, itu mengatur perjanjian dengan orang Yahud, ada sendiri. Perjanjian dengan orang musyrik, ada sendiri. Perjanjian antara kaum muslimin dengan mereka-mereka, juga ada sendiri. Ma'ruf fi kutubi sirah. Di antaranya tidak boleh saling mengganggu. Barakallahu fiik. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf tidak bisa dijadikan dalil untuk membunuh orang kafir yang berada pada jaminan umat Islam. Karena beda konteksnya. Apakah orang-orang yang disebutkan pada ayat itu orang kafir? Naam. Fi dhahir syak naam. Annahum kufar. Yang disebutkan dalam ayat. Sehingga mereka pun akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka jahannam. Dan mereka dihukumi keluar dari Islam karena sebab mereka tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Dan mereka lebih condong terhadap kerabat mereka karena urusan dunia. Ketika mereka ditekan, mereka ikut dengan tekanan tersebut dalam keadaan mereka mampu untuk hijrah. Barakallahu fikum. Penjelasan rincinya antum bisa merujuk pada pembahasan Syarhu Sitta Mawadhi' Minas Sirah karyanya Syekh Muhammad juga beserta dengan syarahnya. Antum baca di sana, antum akan banyak mendapatkan penjelasan terkait dengan ayat tersebut. Wallahu taala alam. Sawab subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.